أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأول سير علم بكو تاوي أول مكمرين وصول إلى الله كو علم ثم عملون كاري كاري عمل ثم حالون كاري كاري حال وهو الله كل نتاوي حال كو الله كو نيشيبي Suma surbu gari-gari ngumbe, suma segaru gari-gari uru, suma magomu gari-gari makom. Wawa asahu lan utai makom iku asahu. Iku asahu cagir. Uyugolu lan dan ucapakan apala padalah walu mawahibu utai pirang-pirang haliku pirang-pirang bawewe. Wal makom itu makasibu lan utai sakehe makom iku pirang-pirang kang den usaha. Wakasbuha lan utai ngasab ing makomat wa iku utai kasbu takadumul ahwali alaiha. Ku endingin akan pirang-pirang halal ayha ingat dasa makamat kaanha kaya-kaya satuhune makamat iku nata ijuha pirang-pirang natijahe ahwal. Wa kaunul ahwal mawai bayani. Dawi anani pirang-pirang hal iku pirang bawa iku nejaya kemosanib. Bada taharuki tijal biha ing dalam sahusene narima usik ing dalam narike ahwal kagorkil awa'id kakharkil awa'id kaya ngabedah ing pirang-pirang adat wa khuduri halki zikri lan hadiri ing riungan zikir wassima'i lan ngarunguma tafarrugil batin ismertane narima jungtrungi batin minal ala'iki saking berang-berang alaqoh kodakunulah walu zulman yatan lan terkadang anawaka ahwaliku kang bangsa zulman kang bangsa peteng walafzan yaun nafzan yatan natawa kang bangsa nafsu awasawutun yatan natawa kang bangsa syaitan kalau ahlullah wimu jazaba ahli memengan wadi yadaya wadbuna teman-teman narima katarik ya ahlullahwi ya kota'un al-layla wal-nahar maka jintung ya ahlullahwi indalam mengilan awan wakifin alaikan kanda gabah bilahwihim indalam memenganani ahlullahwi aba'irina anhum alaikaibina kan gaib gabah anhum saking ahlullahwi walahwalur rabbaniyatu hiyallati tansawan ikillah lan utawi ahwal kang bangsa pangeran iku utawi ahwal makku kang narima cukwayat lati saking zikirin Allah minal gulubi sal munawarat saking berang-berang hati kang den padangi wa ansina ima tahraka iwal hadrati lan saking arungu barang kang narima usik yang mamaring hadrah gusti Allah wa qaddam sawan sima ilahi lan terkadang dari macuku ya ahwal saking arungu ing memengan idha kana arifan tadkala waruh ya si wong idha kana tadkala ana ya wong iku kang waruh yusarupu iku kang maripating Allah yusarupuhu minal batil ilal haki kang mulakan ya si wong Huing lahwi saking batul maring hak kamawa kuali rajulil lagi samia kaya barangkang tuniba yang maka deong lanang kangarungu ya rajul al kuala ingkang ucap ya guru ngucap wa kuail idhal isuna min syaban awalat kawasil syurbalaili kabin nahar wala tasab yakdai siwarin faqadhuka zaman wala siwar mulayan orang dek berangkat menuju wusul ilallah dek jadi wali Walima babari jasa ngawalikeun jelema teh asal bisa hiber wali. Padahal manuk ge bisa hiber jalain wali. Asal teu dahar bae ngadahar roti wali, jeblanda ge ngadahar roti kafir. Asal teu dahar-dahar bae ngadahar kentang wali. Jadi Korea mah di Jepang ngadaharna kentang. Di Irak, di Iran. Wali mah lain kos kitu atuh. Kudu puguh heula perjalananna. Teu babari jadi wali. Nu endek dijadikeun gunung gugus ya Allah. Situasi jeung kondisi kumaha bae wali mah tenang bae nu kasipatan kula khaufun alaihim walahum. Yahzanun. Saat mana bae hirupna tetep tenang bae wali mah. Nyana mah bertahan mempertahankeun Al-Qur'anul Karim. Yalah waliullah atuh melalui pengujian-pengujian. Moal aya jelema jadi dokter andes, jadi sarjana tanpa nyieun skripsi heula. Moal aya jelema boga ijazah SD lamun teu ujian heula. Moal aya jelema boga SK lamun teu diuji heula. Kitu keneh jadi wali. Kudu aya pengujian-pengujian heula melalui pengujian nafsu. Ngomong mah babari, nu jelas mah jadi wali mah kudu sepi tina opat. Hiji nafsu, hiji makhluk, dua dunia. Tilu nafsu, opat setan, sakitu bae tamah. Adapun carana tergantung kumaha guruna. Berbagai-bagai thariqah nyieun metode. Qadiriyah jeung Naqsabandiyah lain deui, Qadiriyah wan Naqsabandiyah jeung nu sejen lain deui, Rifa'iyah lain deui, Syadziliyah lain deui, Tijaniyah lain deui, Utsmaniyah lain deui, Satoriyah lain deui, berbagai thariqah ujung-ujungna mah endek ngaleungitkeun nu opat. Intina mah endek ngaleungitkeun ulah cinta dunia, ulah cinta makhluk, ulah nafsu, ulah setan, sakitu. Mendek guruna kudu nunges lempeng guguru thariqah. Ulah ngaguru thariqah guruna masih keneh bobolokot kudunya tu komo muridna. Ulah guguru thariqah ka guru bobolokot ku makhluk atuh ku muridna. Kitu keneh ku nafsu, kitu kuno ku setan. Jadi kudu geus bener-bener bersih. Cek omong sompralna mah mun aya muridna di masyriq, guruna di magrib, murid salah. Gurunya nyahueun kana kasalahan murid. Oh, lain bandrak-bandrak. Ieu mah guru torekat teh. Ade sia. Sia geus ngaguru torekat pan ka aing. Kuari naon kagawean sia? Dagang. Dagang naon? Dagang mobil, showroom. Untung. Alhamdulillah. Sing inget atuh. Para yang guru sia. Ih, mah budak teh inget ka guru aya boga kauntungan teh. Sing inget sia bisa kitu teh ti aing. Ih, sia masuk haju kacang poho kacang kang. Teu beres budak teh. Tama guru bangkawarah tamang ka situ. Guru bloon tamang ka situ. Ih, guru tarekat balain kitu. Saya kunaon bari pagawean dagang. Dagang naon? Ngawarung. Lah, dagang mah jak kitu-kitu keneh keur untungna paling meuli kendaraan, meuli sawah. Geus mendingan cek mama maning eureun, eta kadieukeun duitna. Lebih parah tahu mas itu mas, lebih parah tahu mas. Oh, benar. Mendek aya anti da norekat bah lamun can jadi urang jadi kiai nyieun yayasan geus jauh teu batal. Batal tama kos kitu mah lantaran eta panyakit usul ilallah. Jadi pejabat batal ngagugulukeun batal mun can usul lamun geus usul bebas. Boro-boro nyin yayasan nyin lembaga jadi raja nage geus usul bahkan wajib. Jadi penyanyi masalah geus usul ilallah mah teuweuh masalah jasa. Pokorna mah mun geus usul ilallah dina harti engke dibere posisi-posisi ku Gusti Allah tergantung dirina engke aya nu ngatur engke. Lantaran ieu nagara teh kudu diatur ku ahlina. Geus nu ngatur ngangon, nu ngangon teh kudu nyaho kana nu diangon. Mun urang ruang lingkup jeung santri atuh kudu kitu ngangonna. Ruang lingkup jeung masyarakat kitu atuh. Ruang lingkup engke jeung bangsa penjahat kos kitu. Ruang lingkup jeung pamarentah kos kitu. Ieu urang mun nyulusup ka dunia kawalian kadang-kadang urang ge kaget. Oh, jadi kitu kitu sarua. Jadi di jero nagara teh aya hiji parlemen. Aya parlemen, aya raja, aya patih, oh, aya gubernur, aya bupati, aya RT. Aya RT na biasa eta teh parlemen gaib ngaran. Jadi urang teh dibalik zohir aya batin. Dibalik pemerintahan zohir aya pemerintahan batin. Boh mun eueuh nu kararitu dagara dunia dikumaha. Wah cek Amerika bohong teh mah. Jieu tung geus bohong tinggal bohong sia mah sia bae. Aing mah aing. Jadi kos kitu tah. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ka alam mana, dimensi mana. Teu kaharti. Sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah-mankobah teh nyarita asakna bae. Baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah-mankobah Abu Hasan Asy-Syadzili atawa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae. Tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni, cek Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doang. Diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh turun kula biasa jadi wakil deui. Eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian. Kos kitu teh Imam Syaroni teh. Nah, jeung imam-imam nu lain deui. Entek sing hade urang lamun keur di hiji tempat ka hade aya di dinya inohong inohong tah nya mun urang ayeuna keur riweungan ejeung tukang mencimplong boa eta bandar nawali sing hade acaram kiai atuh deuleuh bae tarangna wali apa lain teh lirikana naon. Hayang-hayang rada seetik be urang kebelah jero seetik sehisan jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirojut Tolibin kumaha eta panjana gawe na ngagitar bae di kota Kediri jana mah ngagitar terus peting main gaple main remi wah indungna geus papala katakan nyarekanan banyana seuri bae kolotna ah geus nyaci maki nyarekanan maksudna sia ulah kitu bae nyana seuri bae haju mah enam menangan bae deui deureus deureus maena menang ngan apakah kumata geus menang teh duitna aya duit tu dibawa ka imah teu aya harita main harita menang harita dibabagikeun harita kene celehnya eleh sabar duit eleh sakitu tah dibere ku aing ditambahan celeh sabar duit elehna sakitu tah dibere ku aing ditambahan dua kali lipat seh isan jempes teh kos kitu nyanyi engke nya naon tak sia deui saya Habib Rojak keur nyanyi eta eta kelengleng eta nyana eta hayang kawin deui teh mah. Lain amin moal aku. Ya Allah. Margaharti. Batur mencemooh wajib dicemooh. Urang tetep bae. Kajenting urang teu paham salah-salah bae sebab urang mah di syariat. Menurut syariat salah bae. Sanajan nyana wali. Engke kumaha cenah mun nyana nyarekan wali mah moal nyarekan sebabnya nama ti tanggal lempeng jelema. Ketika ku urang dicarekan, hatena seuri can pahameun kajeun. Geus moal. Tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali. Lain wali. Oh atuh anti. Anti wali mah kudu ngadoakeun goreng. Justru nu goreng ge didoakeun supaya bagus. Lamun aya jelema salah secara syariat ku urang dicarekan, nyana molototan ka urang lain wali. Wali mah moal seuri nyana. Oh ya geus. Salah aja salah geus atuh dina hatena oh teu kapahamun berarti aing geus sesa kitu jadi ulah ye tolol sia-sia aing mah jadi wali tu nyaho sia awas ya disumpahan we mah nya wali nyumpahan atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan nagara eueuh kiai ge teu meunang nyumpah aduh teu budak nyaho alif ge ti aing ku ari ngaleuwihan aing nincak hulu teu budak ni sapa sia ku aing kiai bloon teman-teman mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun endahan disapa atuh da kumaha beresna manusa lain disapa kadeceng-kadeceng sia asana kos kitu teh teu pati bagus masih keneh nantangan ka guru tenang salat urang tengah penting ngadu Gusti aya murid abdi besi sasar ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar sia mah yang dihormat sianan bloon cak Allah teh ya teu kita mah urusan aing sasar jeung henteu mah siana ulah ku nafsu dicarekan ku Allah guru dan bloon ya atuh teu tahu ulah sok kes ge teh hese da kos kitu teh hese urang masuk ke babari nyapa awas sia ku aing murid disapa sia cak murid disapa deui sia ku aing guru main sapa-sapaan pan. Tah numentek gelemun urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi. Urang bisa alfiah, batur leuwih bisa. Cekcok nu bisa alfiah jeung nu bisa alfiah. Syariat mah kitu bae. Urang bisa jamul jawame, lah jamul jawame aing ge becus. Leuwih ti kitu aing mah. Datang ka iraha ge kitu bae. Ngajinaon di itu tafsir aing ge becus, jadi tafsir mah moal aya anggeus teh syariat mah emang kos kitu bae. Tapi ketika orang sululu kajero lain eta nu ditingali jae ilmu mah akur bae tapi kok lain deui mabruk amat eta ilmu aya naonan di jerona urang moal neuleuh ilmuna moal neuleuh jelemana neuleuh hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan teh jelema nu kos kitu teh eta geus moal dipasimasinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna sing ade. Geus teu bisa dipasinikeun da bagus kitu asal masinikeun aya nyanana mah moal naon ngan nu masinikeun ringsek. Sebab nyanana keur jeung Allah bae. Geus moal dipasinikeun ilmu mah di mamana ge. Atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui, asal nu leuhur luhur deui, langit luhur aya nu leuwih luhur deui. Pokona mah di atas langit aya langit deui, langit kahiji, aya langit kadua, langit katilu, langit katilu, langit kaopat, langit katujuh aya Sidratul Muntaha. Ji, dipasinikeun asal geus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun. Lain ilmu eta mah nu dideuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon. Etalah. Urang teh tadi titah silulup ka dinya abeh tentrem. Kumaha tah maksud tentrem teh kieu boga duit urang 10 juta tentrem teu boga duit tah itu teh tentrem eta biasa tah kos kitu mah maksudna urang mah supaya neuleuh mobil urang akur bae ya emang urang teu gableg ieu kukumaha ge biasa bae ih eta biasa misah urang jeung dunia teh misah urang-urang dunia-dunia jeung makhluk misah urang-urang makhluk-makhluk tah supaya kitu geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'aluk makhluk teh tah kos kitu dititah teh abah tentrem geus di imah bae teh betah betah di imah teh sebab teh aya taun lah geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh pamajikanna cenah jore pandian pandian panis ya daripada aing teh bisa nyandung mane diroskam ku urang so, semprot make baygon set teras ngedeng sia daripada nyandung teu bisa ngarasula urusan di imah kitu-kitu kene kitu-kitu kene ji ieu mah ngahibur mah hayang nyandung teu bisa bae tah kumaha yeuh mimiti urang ngaji heula ngaji awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani tauhid dibarengkeun di pondok mangaji amil jurumiyah sorop narkib ngelal ngasal beres nyaho ye kana kalimah jeung asalna nyaho kalimah teh ieu soheh ieu mutal nyaho kana kalimah geus teu kasaliru mulai kuari dilumpatkeun kana nyambungkeun grammar berarti ieu mubtada ieu khobar moal aya mubtada mun aya khobar pasti di mana aya mubtada kudu aya khobar ieu fiil ieu fa'il moal aya fa'il mun eueuh fiil setiap fiil kudu aya fa'il ieu syarat ieu jawab moal aya jawab mun eueuh syarat di mana aya syarat kudu aya jawab persyaratan nu jadi syarat kumaha persyaratan nu kudu jadi jawab kumaha persyaratan fiilna kumaha persyaratan fa'ilna nu bakal jadi fa'il kana fiil kumaha geus fiil langke dibagi aya fiil zahir aya fiil kitu dhamir kitu kene khobar ge aya khobar mufrad aya khobar jumlah persyaratan khobar jumlah kumaha diaturlah ku Ibnu Malik dina kitab Alfiyah mulai kuari urang nyai-nyayan maca teh geus teu katara salah ge padahal salah geus teu katara bae geus pokona mah dikenceng-kencengkeun bae macana pokona mah tekacar padahal salah mun aya nu negor pan macana kitu doib aya kolot beres cak aja Hamid mah kos kitu bae geus hulese-hese sia macan kapanggih aya kaolna nu doib aing mah make nu doib barang datang ka imah aing salah sebenarnya atuh batur ge eleh urang ge eleh gos sia mah nu mutamad bae sekali-kali atuh macan nu doib eta jangan ngagos doang entak geus bokana mah jeung santri mah moal aya elehna bae. Komo nu teu ngomong nu mondok mah ngobrol jeung nu mondok gatung geus dilipet bae. Geus salahna padahal mah beneran itu. Tingkatkeun kurang kana ilmu bilagah. Naon ieu rahasiana nyeun mubtada make isim marifat? Naon rahasiana nyeun mubtada make isim nakirah? Naon rahasiana nyeun khobar terus ditabir make isim domir isim nakiroh isim naon kitu ngaran ditabir make isim domir kemudian isim isyarah isim mausul dan lain-lain sebagainya ilmu maani jangan lempeng-lempeng ke anu pabalit make ilmu bayan jangan dihias make ilmu bade rapih luar biasa jangan nyimpulkan bahasa apa ieu teh kuliah apakah ieu juziah apakah ieu hamliah apa ieu syartiah siapkan palu ngantek rapi kurang jangan bongkar permasalahan Al-Quran permasalahan hadis siapkan kurang ilmu usul fikih jangan lupa tali jeng hukum cara ngodok hukum nakumaha ieu teh mun ditakbir make bahasana bahasa khobar kumaha jadi jigna ijig gitu wajib jadi jig sunah ditakbir make insa kumaha ieu teh geus asak jang nyokot hukum tina kalam khobari geus diasakeun ku ahlina kieu kieu kieu kieu jang nyokot hukum dina kalam insa kieu kieu kieu kieu diadukan engke antara Al-Qur'an jeung antara hadis, nu mana ieu teh nu kudu dicokot? Mun pagedrug Qur'an jeung hadis kumaha? Mun pagedrug Qur'an jeung Qur'an kumaha? Zohirna ta'arud. Mun pagedrug hadis jeung hadis kumaha? Mun pagedrug hadis jeung kalam ulama zohirna ieu teh kumaha nu dicokotna teh kumaha kumaha kumaha? Geus diatur ku usul fikih. Jadi anu ta'arud kok itu kos kitu cenah Qur'anna kitu anu ta'arud anu pabeulit urang mah tinggal hasil para mujtahid mendek ngodok model kos kitu rapi ujianna kanyahoan hukum wajib hukum haram hukum sunah nikmatah geus kos kitu dibawa ku kiai ilmu eta teh acung-acungan takabur acung-acungan galah ilmu siamat satai kuku aing bisa naon sia aing mah 12 pam cek nu itu teh aing mah 14 nu bener aya 14 emang 14 emang ngaleuwihan ingat di zaman Soeharto waduh anak kecil udah kalah 30 juz udah besar mah bisa-bisa 15 juz sekian teh cek Gus Dur teh waduh bener-bener wah anak kecil udah 30 juz asana cenah ieu mah gede setik mah bisa 40 juz bujur jadi ngaleuwihan Quran. Nah, kos kitulah takabur nu aya. Ketika bisa alatna, bisa usul fikih, bisa tafsirna, bisa hadisna. Mustalahat tafsir bisa, mustalahal hadis bisa. Takabur nu aya. Yeuh aing geus menguasai ilmu. Dek nyaritakeun nahu kenca, dek nyaritakeun pelebah bilagah katuhu, dek nyaritakeun mantek di kumis. Dek nyaritakeun bilagah geus aya di bitis. Dek nyaritakeun usul fikih di kelek. Geus eunan takabur nu aya. Jangan leungitkeun ka takaburan urang nyulusup kana ilmu tasawuf. Kuari ku urang supaya dipiceun ilmu naon ka takaburan di mana posisi takabur di mana posisi riya di mana posisi-posisi hasud di mana posisi-posisi asup urang ka dinya. Dibimbing urang ku guru sing hade maneh teh kieu carana nya udang ti peuting mandi wudu setel TV sok bae satungtung aya nu resep terus bae datang ka subuh ge eueuh masalah ke bebeja ka murid mah tahajud bae tahajud udang ti peuting salat sok zikir sok baca Quran. Oh, kuari benturan-benturan kolbu teh. Geus urang teh dirapihan. Lelembutan-lelembutan disebut latifahna sok esias. Ku zikir dengan cara anu asli ti guru. Mulai kuari lain deui ka deuleuna sieup. Leumpang bari zikir, diuk bari zikir. Datang ka coplok ilmu, asa teu boganana. Batur pinter-pinter amat ja aing mah teu bisa. Batur hebat-hebat amat ja aing mah teu bisa. Tuh, datang ka kos kitu. Sakumaha Syekh Nawawi? Saenggeus teh Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab bebeja ka Ki Marzuk. Uakna, wa ta abi geus ngarang kitab. Kumaha teh Ki Marzuk? Bisa. Jelema kos karai itu mah Nawawi. Asal diaji nahuna, diaji bilagahna, diaji mantekna ngarang kitab mah bebari kos kitu mah. Cuy, cek Syekh Nawawi pada inang hese-hese di situ, dianggap lain gitu. Aduh, iya hasil karyanya anak dibikin ke Kiai Marzuk, tadi tarima. Lain eta, tak kabur sia bisa kos gitu mah. Wah, tuku-tuku mah, pikir ku sia. Ngalamun bayangnya na, di Sib Amir, tempatnya Sib Amir, hotel Sib Amir. Syekh Nawawi tadi dinya, kuari mah tinggal ngaran Sib Amir. Ayat Torik Syibul Amir Syib Amir Syih Ahmad Khotib Sambas nah didinya tah di Jabal Abi Gubes bebe jadei kedua kali abdi iya ngarang pang ningaliakin pang taseh lain eta Nawawi ngarang kita bababari ngke sialamun ges ngarang kemudian siatnya boga rasa tuh karangan aing tah picen rasa eta. Kudu ka mana tuh abdi? Tuh, gaji ka ditu tuh. Tuh gaji tuh guru tuh. Oh, kadinya. Gaji kadinya. Piceun ilmu sia. ngaji kali itu sekali dua kali tilu kali karak datang kadin yang ngaji geus teu ngaji di Ahmad Khatib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah iman deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji hale ing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta beh Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah didadeuleu karangan sia Cek Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae geu tukaran kita mah bisa lain eta ngahidmat ku ari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ke awam aja bodoh orang aing dibandingkan jeung guru aing mah tu bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok burit teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi hei lampu cang sia cabreng di bawaan ka majelis. Neuleukulah. Kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi. Hei, kulah. Pinu. Geus Syekh Ahmad Khatib deuk ngalawudu. Diambeun. Lain cai yang membuatan Nawawi. Geus gajahoan. Geus gajahoan teu ngalawudu di dinya Ki Ahmad Khatib mah. Biasa bae ngalawudu di dinya sejen. Salat Maghrib, beres salat ngaji. Pas bantes keur ngaji maghrib sanawi di lawang je baju geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa. Aya murid hebat jasa atraksi di hareupeun guru. Cek sanawi wah ka aing asana ieu ka aing ka jeung guku wage ieu geus beda rarasaan jeung geus tungkul bae coba ka dieu kabehan deuleukeun deuleuh ya mama. Dibuka baju jubahna teh dicokot dikelekna set buah naon ye rambutan wah ieu meunang ti pandegelang jeung ieu rambutan ye tenden cokot deui belah katuhu set naon ye weh salak Bogor ta mah salak cokot belah di gimana da berat Cek Ahmad Khatib naon ye naon waduh kadu bisa mama ge kos kitu ulah sok diputak dipeta teu kaburu mah teu kaburu bae biasa bae ulah sok aja ditupak ditepak Cek Nawawi aing gajahoan aduh tah ieu teu naon ieu nafsu tadi geus asa bodoh kuari asa pinter dina permainan palurang pandegelang masa sorean kos kitu karek teu terak dikadek bae ge geus waduh leungeun baju dikaluhur-luhurkeun bae wow. Asa ngomong hei naon ing panegelang paling ciomas sadigo ai sombong boga kos kitu teh ulah Cek Ahmad Khatib bisa mah bisa batijen ilmu kos kitu tah sok inget ka almarhum bapak kolotku laki agrat nyana geus basantren di benda kerep nyana geus hebat jasa luar biasa masantren ka mama bakri ti dieu berangkat ka ditu datang lantaran naik kereta can sholat zuhur can sholat asar datang ke itu langsung maghrib berjamaah milu ngaji di surah pan ku mama Cek jadete ayah murid milu ngaji ayah tu ngaji dihelakin ayah kodon can jauh ke aing teman Cek bapak kolot di aing ke surah Cek jadete aduh gas isuk na kodo ngaji deh maghrib inek ngaji mah ngaji bae ulah sok ngagugulung ilmu hikmat sagala teu terak ditembak sagala teu terak dikadek mangkaning nyana meunang ti kiai di dieu di jati teh eta Kibar Mawi asak nyana mah ilmu hikmatna ti almarhum Kibar Mawi datang ka ditembak ngebul atuh Kibar Mawi lah Cek jadi teh ilmu kos kitu mah teh mah ilmu sampeuran piceun hayang jadi jelema mah yo Cek bapak kolot ka aing deui bae Icen ilmu hikmat geus mali wirid ngaji deui ka tilu penting ngaji si boga pikiran cek kene ieu cicing mending di mitoha apa di lembur sorangan atuh kana boga pikiran tos kitu. Kumaha magri kajahoan bae. Kajahoan. Ngaji mah ngaji bae kumaha Allah metakeun ieu mah ngaji lain mikiran ngaji. Endahan mending di mitoha apa mending di mah sorangan di mitoha mal bener boga pikir. Geus kakarak dipiceun kabeh. Menta hampura aya ngaji ngaji. Mabruk elmuna. Mabruk tah guru batin teh kos kitu. Masyaallah. Nah ieu menta hampura Syekh Nawawi ka mamang. Ha geus diapura. Ulah boga rasa hebat jelema. Kakara kuari boga ilmu asa geus teu boga ilmu bodoh boga pakamonesan dipiceun geus Syekh Nawawi teh geus boga dirina ge asa eueuh geus eueuh bae perasaan bodoh luar biasa kakarek disanggakeun deui ieu wae ieu coba ieu karangan ieu piceun nu eta mah nyeun deui Syekh Nawawi eta keneh ngan kulantaran nyeuna baheula aya boga rasa hebat titah dipiceun. Wari nyeun deui, sanggeusna nyeun deui diangsongkeun. Tamun ieu bagus. Ngan deuleu deuleu tuh ditungtungna tuh kurang alif hiji. Kanyahoan. Kurang alif hiji kanyahoan. Mun babeja ka Habib Rojak ge sarua coba ieu Habib. Hah, udah enggak usah dilihat lagi. Emang kenapa? Susah. Eta para wali mah kos kitu. Agarek bareng di deuleuan jaheuh ieu kurang alif hiji. Alifan. Padahal teh di deuleu teu naon, kok bisa kanyahoan? Wallahu a'lam. Tulis ku Syekh Nawawi. Ges. Terus ke nya. Geus teu boga rasana naon ngarang teh. Lillahi ta'ala. Bu, yeuh mah lain kitu awas ya karangan aing tah, ciptaan aing. Lamun deuk dipotokopi bebeja heula ka nu bogana. Naon sababna? Atuh aing hayang menang bagian atuh. Tah eta kos kitu. La ya juzu taufu illa bi izni nakilihi. Eta kos kitu teh ceuk ahli tasawuf mah tanda teu ikhlas. Lamun ikhlas keparkeun satungtung bener ulah sian-sian. Teu kudu bebeja deui. Sok mamah geus izin. Perbanyak bere pokona mah lamun memang jang halayak rame. Make laya juzu topu laya juzu topu nu mantak Abah mah lamun aya kos kituan ulah dibabaca kos kitu mah. Mangpaatna. Asal ayat laya juzu topu illa biidin nakilin ulah dibaca orang banget teu ikhlas sama kos itu nah, eta tanda teu ikhlas hehehe nah geus bisa ngaji kuari geus rapi nah kuari teh deuk diesian ilmu jang wusul ilallah mulai berangkat fa awalus sair ilmun deuk ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu. Ndek ka Bandung kumaha itu mau bekal bisa paeh di jalan. Ndek ka Mekah itu mau bekal kumaha jadi kudukeun zat zat zat wa rahilah. Nah ieu ge deka Allah sair ilallah kudu boga ilmu. Mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah ah aju mawa anak sapi, sapi bikang. Sapoe dua poe kuat keneh saminggu lain deui pan perasaan. Asa aya di hareupeun bae itil. Hatu deuk kumaha deui. 10 poe mah puyeng. Aduh, geus teu katahan. Di luhur zikir dihandap eutek-eutekan. Milu zikir deui nyana. Je, cekeun ieu aing uzlah kumaha ieu ngadeukeutan Allah barang neuleuh sapi bikang na ditumpahkan pan kunyana. Manya uzlah numpakan anak sapi. Eta naon eta eueuh ilmuan nu kos kitu. Pancenah deuk ngaluhurkeun agama Allah, pan atuh ngagigiring zaki. Itu bohong teman dega Allah na semi teman, ay semi teh apa nengke ge tibelat ujianan, ulah teman kos gitu, pan cerdak dega Allah pan atuh ka Golkar, pan cerdak dega Allah pan atuh ka partai, pan atuh cerdak dega Allah pan atuh gaul jeng riba, dega Allah kudu boga ilmu nu murni. Coba tinggal-tinggal kenta iya pa awalus sair ilmun ilmu na ilmu lelembutan lelembutan jadi timimiti ilmu syariat kuari naik katorekat pan iya pan dek usul ilallah atau lamun kapartema usul na ila duit atau lamun ngagi gulung lokos gitu mah ta jadi tim sukses usul na teh ila inopa seharinya na alhamdulillah cana anugerah tigus ya Allah kajian pager pager kan bun. Aduh, alhamdulillah cenah kabeli mobil, alhamdulillah kabeli motor. Atuh usulna kadinya. lantaran memang share nage kadinya, I share ilallah supaya wusul ilallah kaluarkeun nu kaskarar itu. Ieu mah ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun nu kas kitu. Imbung haram. Geus teu wusul ka Allah. Begitu sasalaman dibere, ieu ulah leutik teuing. Anu rada kandel saya eutik atuh. Iyalah fa awwalus sair ilmun. Beres aya bahan di urang maca kitab bisa, maham bisa, nyurahkeun bisa. Kemudian ku urang geus diatur ruhna suma amalun, beramal ku ari. Salat, ngaji Quran geus menuju lillah. Peting urang hudang Allahu Akbar lillah, silaturahmina lillah, ngariungna lillah. Ka Allah bae mantak ngamaknaan la ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah. Eueuh nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah. Geus kabege salat maksud ka Allah. Puasa maksud ka Allah. Zakat maksud ka Allah. Haji maksud ka Allah. Silaturahmi maksud ka Allah. Ngaji maksud ka Allah. Pidato maksud ka Allah. Ndak berpartai ge masalah asal eueuh nu dimaksud kecuali Allah. Pek bae. Dek organisasian pek asal ulah anu maksud Allah kecuali Allah. Cenah urang dek jadi tim sukses, no problem. Oh masalah asal maksudna ka Allah. Sakitu bae. Akur teh cakaji pudoli. Iya. Geus ka Allah bae, asal disungut teh heulanan. Ka Allah. La maqsuda bihaqqin fil wujud ilallah. Encan naek deui engke, la maqluba. Encan naek deui engke. Terus naik deh sesuai jeung makom. Kuari berangkat kudu boga ilmu, berarti aya nu nungtun guru. Kuari beramal aya nu ngaping guru. Geus beres kakarak sumahalun. Ti dieu bakal timbul naon hal zauk teh nyicipi urang mun nyayur. Geus akur ieu teh rukun sayurna. Mun teh mah urang nyayur asem tina ngongoraan, kemudian laja, asem dan lain sebagainya. Coba rasa na kumaha icipan ku urang sayur. Oh ngeunah geuninganan ieu sayur. Kurang asem, aseman. Kurang uyah, uyahan. Kurang laja, lajaan. Lih ibadah ge sarua bae. Cok, kurang nyai-nyayan. Ih ngeunah geuning geus karasa kurang zaok, boga rasa nikmat. Lantaran ieu hate teh dijazab ka Gusti Allah, ditarik dikaga Allah kan situasi jeung kondisi kumaha bae ieu dijazab hate urang teh geus dikaluarkeun dunia, dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan, kajazab katarik ka Gusti Allah geus aya ner ngeunah geus ngeunah mah atuh waduh mantep jasa deuk nangkep asal geus ngeunah nangkep nyohonyong ngagoler bae geus mah. Tuh Habib Rozak maka budak deh, kabudak deh. Waduh. Nah asal geus diicipan ngena suma surbu ngeregu. Nikmat geus. Jadi berarti kuariba geus menghayati nikmat terasaan teh. Jadi ngeunaheun hese nyaritakeun ana ngeunah dina ibadah mah. Nyaritakeun Allah asa diharep. Nyaritakeun gerakan-gerakan teh asa duk Allah. Allahu Akbar. Sejuta rasa. Aya uyahan, aya aseman, aya lajaan, aya lada-ladaan seetik, aya sengit-sengit nangkang ngoraan. Masya Allah, aya jagongan, aya segala rupa. Rasa didinya aya ketika orang Allahu Akbar. Sorati Allah, gerak ti Allah. Babacaan lain babacaan urang, babacaan ti Allah, gerakan nangtung kieu ti Allah. Eta teh lain kudu dihayalkeun diomongkeun kitu geus aya di jerona. Nu mantak atuh takbir ge teh Allah. Ya kaula salat asar opat rakaat berkenal bar. Atuh tawa ngahayal geus itu mah. Ngarana eta mah kos kitu mah kitu ngaco. Cek Allah teh sia kos jeung sahabaya salat pan sia nya ho salat ge ti aing. Sia nangtungna ge nangga gerakeun aing. Atuh kunaon kikituanan di hareupeun aing? Pan aing aya. Sia basa kumaha ngahareupan RT? Cek Allah ieu sia nang aing geus asal Allahu Akbar di jerona geus aya rasaan eta kos nu tarutain eta aya lain salat bae. Da sia leuk nginum ge, leuk nginum geus aya kos nu tarutain. Buktina nyokot gelas. Berarti siap bener deginumna aya kosu tarutaina. di jero hate siate ah hayang cai es jamual nyebut moal kanu teu panas kertek hate hayang nu tiis ah cai es kertek hate hayang nu panas atuh cai panas eta geus ekos du tarut tayinan atuh kunaon ku ari salat Allah sijaka ulun salat ah usolli usolli usolli far usolli far cak Japar hayo siap sebab si Japar na ya di tukang pan tau bagaimana jipudori tau mah cara mah kos gitu usolli par ya enggak siap ya di tukang tau mah saru aja ngayi subuh teh pas subuh teh nangtung be cek di tukang teh kun kun maksud di tukang mah kunut ngabejaan ayinya na pajar kunti atau lompat aduh di tukang mah lompat deh saruana blon kabehan pan eh setan keluar ditanya kurang lompat cak si acala kunti kunut salah ngabejaan kun kun atau ngabejaan sesuai kun kunan itu mana kan ini ngatur remeng-remeng pan ya kunti anak pan ya asupna itu gak suara usolli far usolli far usolli far Japar itu enggak siap aduh itu bareres jasa Masya Allah naya ilmuan dua amal kedua katilu amal katilu hal opat zauk lima surbu nah kagenep sakar jadi emang luar biasa ya wallahu a'lam.